Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-Wabil Shaib, fa inna as-salata innama tukaffiru sayyiati man adda haqqaha wa akmala khushu'aha wa waqafa bayna yaday Allahi ta'ala bi qalbihi wa qalibihi. Fahada idan sarafa minha wajada khiffatan min nafsihi وأحس بأثقال قد أودئت عنه فوجد نشاطا وراحة وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خروج منها لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة ولم يكن أرحنا منها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة الكرام، kita melanjutkan pembahasan kitab kita Al-Wabil Shayyib dan kita masih berbicara tentang salat. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa innas salata innama tukaffiru sayyiati man adda haqqaha. Sesungguhnya salat itu hanyalah dapat menggugurkan, menghapus keburukan dosa-dosa orang yang benar-benar menunaikan hak salat. Ya. Kata Nabi SAW, as-salawatul khams, antara salat-salat lima waktu dan lain-lainnya, ada beberapa ibadah disebutkan Nabi, mukaffiratun lima bainahunna, akan menjadi penggugur dosa-dosa yang dilakukan antara selang waktu-waktu tersebut. Salat bagaimanakah yang dapat menggugurkan dosa-dosa? Dialah salat yang benar-benar dilaksanakan padanya, ya, dengan memenuhi hak-haknya. Wa akmala khusyu'ah, memenuhi kekhusyukannya. Wa waqafa baina yadayillahi ta'ala biqalbihi wa qalibihi, di mana seseorang berhenti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh jiwa dan raganya, jasad dan hatinya. Fa hadza idzan sarafa minha, orang yang seperti ini bila selesai salat wajada khiffatan min nafsihi, dia akan mendapatkan kenikmatan dalam hatinya, perasaannya telah menjadi ringan bebannya, tenteram jiwanya. Wa ahassa bi athqalin qad wudi'at anhu, dia merasakan beban berat telah dijauhkan, dihilangkan, diturunkan dari atas pundaknya. Wajada nashatan wa rahatan wa rawhan, di sanalah dia akan mendapatkan kembali semangat hidupnya, kekuatannya, ya, ruhnya. Hatta yatamanna annahu lam yakun kharaja minha, sehingga dia berandai-andai kalaulah dia tidak usah berhenti daripada salat, terus salat. Ya, kalaulah bukan karena berbagai macam kewajiban-kewajiban lain yang menunggu, niscaya dia ingin tidak keluar daripada salat. Karena di sana dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Li'annaha qurratu 'ainihi wa na'imu ruhihi wa jannatu qalbihi. Karena salat adalah merupakan kesenangan jiwanya, kenikmatan ruhnya, dan dialah merupakan surga hatinya. Salat surga hati. Wa mustarahuhu fid dunya, dialah merupakan tempat istirahat dia daripada segala macam beban dunia. Fala yazalu ka'annahu fi sijnin wadhiqin hatta yadkhula fiha, sehingga dia seolah-olah merasa dalam penjara, dalam kesempitan hidup sampai tiba waktu salat dan masuk ke dalam perbuatan salat. Fayastarihu biha la minha. Dengan salat dia merasa fresh, dia nikmati salat sehingga dia suka kalau salat itu dipanjangkan. Bukan ingin tergesa-gesa agar cepat selesai daripada salat. Fal muhibbu la yaqulun. Orang-orang yang mendapat gelar al-muhibbun, yaitu orang-orang yang mencintai Allah SWT, mereka akan berkata, nusalli fa nastarih bi salatina. Kami salat dan kami akan merasa fresh, nikmat, tenteram ya, dengan salat kami. Kama qala imamuhum wa qudwatuhum wa nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam. Itu pula dikatakan oleh pemimpin mereka, panduan mereka, contoh suri teladan mereka, nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bilalu, wahai Bilal, arihna bis salati. Segeralah Bilal, panggil manusia, ajak salat, buat kami merasa tenteram dengan salat. Walam yaqul arihna minha, bukan Nabi berkata, wahai Bilal, segerakan tunaikan salat agar kita cepat selesai beban salat ini. Jadi salat bukan beban bagi al-muhibbun. Orang-orang yang mencintai Allah, salat adalah merupakan surganya, kenikmatan hatinya, ketenteraman jiwanya. Sehingga kalaulah dibolehkan mereka tak mau keluar daripada surga tersebut. Ya. Maka kembali kepada diri masing-masing, sudahkah kita sampai mencapai target yang dikatakan Al-Qayyim rahimahullah ini? Salat menjadi kebutuhan kita, salat menjadi kesenangan jiwa kita, ketenteraman hati. Dengan salat lepas berbagai macam beban kehidupan kita. Seolah-olah sebelum salat, dunia ini mau menimpa kita. Ya, tapi setelah selesai salat, tak ada lagi masalah, semuanya telah hilang, beban penderitaan pun hilang. Allahu Akbar. Inilah perasaan al-muhibbun, orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum sampai kepada tingkatan ini, maka hendaklah setiap orang berjuang. Allah telah berjanji orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah, dia akan sampaikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang bermujahadah di jalan kami, pastilah kami akan berikan bagi mereka petunjuk-petunjuk kami, jalan-jalan kami. Mari sama-sama kita berjuang mencapai tingkatan ini. Salat menjadi kebutuhan jiwa, kenikmatan hati, surga daripada surga hati itu sendiri. Ya, sekiranya kita masih sekedar mengerjakan kewajiban saja, berarti kita masih belum mencapai tingkatan al-muhibbun. Ya. Naam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fi sholati. Faman ju'ilat qurratu aini fi sholati, fa kaifa tukiru ainuhu bidunha, fa kaifa yatiku sabru anha. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang berkata, ju'ilat qurratu aini fi sholah. Jadikan ketenteraman hatiku itu ada pada salat. Kenikmatan hatiku itu ada pada salat. Barang siapa yang menjadikan salat ketenteraman hatinya, fa kaifa taqarru 'ainuhu bidunha? Bagaimana dia akan merasa tenteram dengan selain salat itu? Sementara salat itulah merupakan ketenteraman hatinya, ketenangan jiwanya, bukan yang lainnya. Wa kaifa yatiqu sabru 'anha? Bagaimana mungkin dia dapat bersabar untuk tidak mengerjakan salat, menahan dirinya, untuk tidak bergegas mendatangi salat? Ya. Sesungguhnya setiap orang bisa mendeteksi, mengukur tingkat keimannya dari salatnya saja. Bila mana dia merasa tenteram, fresh dengan salat, nikmat dalam salat, telah mencapai derajat ini al-muhibbun. Dia mengerjakan semua hak salat, syarat-syarat salat. Ini tanda-tandanya. Bila mana dia sholat, hanya sekedar melaksanakan kewajiban, masih belum lepas beban-beban dalam dunianya, ya berarti dia harus lebih baik lagi, bersungguh-sungguh mencapai tingkatan ini. Naam. Fasolatu hadal hadiri biqalbihi alladhi kurratu aynihi fis salati, هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول حفظك الله تعالى كما حفظتني. وأما صلاة المفرط المضيئ لخكوكها وخدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان. صلاة orang yang hatinya hadir, sepenuh jiwa raganya hadir ketika dia salat, inilah yang menjadikan salat itu adalah merupakan kenikmatan hatinya. Dan ini pula lah salat yang akan naik ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala amalan-amalan baik kita naik kepada Allah, diangkat oleh malaikat. Kata Allah, ilaihi tas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalih yarfa'uhu. Kepada Allah lah menaik segala macam perkataan dan omongan yang baik-baik, dan semua amal saleh diangkat kepadanya. Salat yang naik ke atas, inilah salat orang-orang yang benar-benar jujur dalam salatnya, khusyuk. Inilah salat memiliki cahaya, nurun wa burhan. Salat yang bercahaya memiliki tanda-tanda, bukti-bukti. Hatta yustaqbala bihar rahman, dibawakan kepada Allah yang maha pemurah azza wa jalla. Fataqulu, maka dia melaporkan kepada Allah SWT. Salat ini melaporkan kepada Allah. Hafizakallahu ta'ala kama hafiztani. Salat ini mengadukan kepada Allah dan berdoa, ya Allah, ya jagalah orang itu sebagaimana dia menjaga diriku. Hafizakallah, semoga Allah menjagamu hai fulan, kama hafiztani, sebagaimana engkau menjagaku. Maksudnya salat. Sebagaimana engkau menjaga salat, maka seperti itu pula lah Allah akan menjagamu. Ini salat orang-orang yang khusyuk. Ya, naik ke atas, bercahaya, seolah-olah berkata kepada Allah, ya Allah jaga dia sebagaimana dia menjagaku. Wa amma salatul mufarriti al-mudayyi li huquqiha wa hududiha wa khusyu'iha. Adapun salat orang yang al-mufarrit, menyia-nyiakan salatnya, al-mudayyi, ya, sepele dengan salatnya, sepele dengan hak-hak salat, sepele dengan batasan-batasan salat, waktu-waktunya, ya, sepele salatnya terlambat, mau keluar waktu baru salat, salatnya tak berjamaah, salatnya tergesa-gesa, ya, wudunya pun tak sempurna, khusyuknya pun tak ada. Fa innaha tulaffu kama yulaffu tsaubul khaliq. Maka salat orang ini tak naik ke atas, akan dilipat salatnya sebagaimana dilipat baju yang telah menjadi usang. Wa yudrabu biha wajha sahibiha. Bahkan ibarat pakaian yang telah usang dan digulung, ya, kemudian dipukulkan kepada pemilik pakaian tersebut. Wa taqulu, maka salat itu akan berkata kepada orang yang mengerjakannya, dayyakallahu kama dayyatani. Semoga engkau disia-siakan Allah sebagaimana engkau menyia-nyiakanku. Inilah laporan salat orang-orang yang tak khusyuk. Ya, semoga engkau disia-siakan Allah sebagaimana engkau menyia-nyiakan saya. Naam. وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه أنه قال ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوئها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة yastadi'u binuriha ma bainal khafiqaini hatta yuntaha biha ila ar-rahmani azza wa jalla. Wa man qama ila as-salati falam yukmil wudu'aha wa akhkharaha an waqtiha wastaraqa ruku'uha wa sujuduha wa ma'alimuha wastaraqa ruku'aha wa sujudaha wa ma'alimaha rufi'at anhu sauda'a mutlimatan thumma la tujawizu syi'ru ra'sihi taqulu dayya'aka Allahu kama dayya'tani Dan diriwayatkan dari hadis yang marfu', diriwayatkan oleh Bakar bin Bishr dari Sa'id bin Sinan dari Abi Zahiriyah dari Abi Syajarah dari Abdullah bin Amr bin As, dan dia mengangkatnya ke Rasulullah. Dia berkata, ma min mu'minin yutimmul wudu'a ila amakinihi, tidaklah ada seorang mukmin yang menyempurnakan wudu'nya pada setiap anggota wudu', thumma yaqumu ila salati fi waqtiha, kemudian dia berdiri mengerjakan salat di waktunya, fayu'addiha lillahi azza wajalla, dan dia benar-benar mengerjakannya hanya untuk Allah azza wajalla, lam yanqus min waqtiha, dia tidak kurangi waktu salat, wa ruku'iha wa sujudiha, tidak dia kurangi gerakan rukuknya, sujudnya, wa ma'alimiha, dan gerakan-gerakan lainnya, syai'an sedikit jua pun, illa rufi'at ilallahi azza wa jalla, maka kecuali salat ini akan diangkat kepada Allah, bayda'a musfiratan yastadhi'u binuriha ma bainal khafiqin, kecuali akan diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salat itu bercahaya, menerangi antara langit dan bumi, hatta yuntaha biha ilal rahmani azza wa jalla, hingga salat itu dibawa kepada Tuhan Allah yang Maha Pemurah. Wa man qama ila as-salati falam yukmil wudu'aha wa akhkharaha an waqtiha, orang yang tidak menyempurnakan salatnya, tak menyempurnakan wudu'nya, mengakhirkan salat dari waktunya, wastaraqa ruku'aha wa sujudaha wa ma'alimaha, tak sempurna pula rukuknya, sujudnya, dan gerakan-gerakan lainnya, tergesa-gesa, ya, rufi'at anhu sauda muzlimatan, akan diangkatlah salat tersebut dalam keadaan dia gelap, pekat, thumma la tujawizu sya'ra ra'sih, ya, dan tidaklah dia melewati rambut daripada kepalanya, tak diangkat ke langit, ya, tak, bahkan tak lewat daripada rambut kepala, taqulu, salat itu akan berkata, dayya'akallahu kama dayya'tani, semoga engkau disia-siakan Allah karena engkau telah menyia-nyiakan saya. Diulangi dua kali, dayya'akallahu kama dayya'tani, semoga engkau disia-siakan Allah sebab engkau telah menyia-nyiakan saya. Naam. فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة فالصلاة المقبولة maka salat yang diterima itu dan amalan yang diterima itu adalah manakala hamba salat yang benar-benar salat tersebut layak untuk diterima Tuhannya. Salat yang terdapat padanya kekhusyukan, yang sempurna padanya hak-hak salat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kekhusyukannya. Fa idza kanat salatun tashluhu li rabbih tabaraka ta'ala wa taliqu bih kanat maqbulatan, maka salat yang baik yang layak dipersembahkan kepada Allah tabaraka ta'ala, inilah salat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, والمقبول من العمل قسمان احدهما ان يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكر لله عز وجل على الدوام فاعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تكف قبالته فيندر الله عز وجل اليها فاذا نظر اليها راها خالصه لوجهه مرضيه قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه أحبها ورديها وقبلها. المقبول من العمل قسمان. Adapun amalan salat yang diterima itu dibagi dua. Ahaduhuma, yang pertama, an yusalliyal abdu wa ya'malu sa'irat ta'at. Ketika seorang hamba salat dan mengerjakan segala ketaatan. Wa qalbuhu muta'alliqun billahi azza wa jal. Dalam keadaan hatinya bergantung kepada Allah azza wa jalla. Dzakirun lillah. Senantiasa dalam salatnya berzikir kepada Allah. Ala dawam. Selalu dalam segala keadaan, seterusnya, terus menerus. Ya, dia salat dan dia pun mengerjakan segala ketaatan-ketaatan lainnya, baik di dalam salat maupun di luar salat. Dan dia senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam salat maupun di luar salat. Fa'amalu hadzal 'abdi tu'radu 'ala Allah 'azza wa jalla hatta taqifa qibalatahu. Amalan hamba seperti ini akan dihadapkan kepada Allah, dibawa, dilaporkan sehingga berada di hadapan Allah. Fa yanzurullahu 'azza jalla ilaiha, maka Allah melihat kepada amalannya. Fa idza nadhara ilaiha ra'aha khalisatan liwajhihi mardiyah. Manakala Allah melihat amalan tersebut dikerjakan karena Allah, maka Allah ya meridainya. Wa qad sadran 'an qalbin salimin, dan benar-benar adalah merupakan perbuatan yang keluar dari hati sanubari yang masih lurus, qalbun salim, an qalbin salim, hati yang selamat, selamat daripada kesyirikan, selamat daripada bid'ah, selamat daripada penghambaan kepada dunia dan hawa nafsunya. Mukhlisin, salat orang yang ikhlas, muhibbin lillah, yang cinta karena Allah azza jalla, mutaqarrib ilaihi, yang sedang berupaya mendekatkan dirinya kepada Allah. Ahabbaha, maka Allah pasti akan menyukai salat ini. Waradiyaha, meridainya. Waqabilaha, dan akan menerimanya. Inilah yang bagian pertama. Naam. Al-Qismu Tsani, an ya'mala al-abdu al-a'mala 'ala al-'adati wal-ghaflati wa yanwi biha at-ta'ata wa taqarruba ila Allah. Fa arkanuhu masghulatun bit-ta'ah wa qalbuhu lahin 'an dhikrillah. وكذلك سائر أعماله فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تكف تجاهه ولا يقع نظره عليها ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليها ما لم يرد وجهه به منها. Adapun jenis yang kedua, ya, an ya'mal 'abdul a'mala 'ala al-'adati wal ghaflah. Seorang hamba mengerjakan semua perbuatannya, maksudnya aktivitas ibadahnya di antara salat, dengan ya kebiasaannya dan dengan kelalaian. Salat hanyalah merupakan kebiasaan dan dalamnya terdapat kelalaian. Wa yanwi biha at-taqarruba ila Allah. At-ta'ata wa at-taqarruba ila Allah. Salat, dia salat juga. Dan dia berharap dengan salatnya mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah tabaraka taala. Fa arkanuhu mashghulatun bi ta'ah. Memang anggota tubuhnya terlihat sibuk dengan ketaatan kepada Allah. Ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud. Tapi waqalbuhu lahin an dzikrillah, hatinya lalai dari salat, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika sa'iru a'mali, demikian jugalah seluruh amal-amal lain pun demikian keadaannya. Ya. Mana kalau dia kerjakan amal-amalan ibadah lain, dia hatinya lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza rufiat a'malu hadza ila Allah azza wa jalla, bila mana orang seperti ini amalannya dibawa, diangkat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lam taqif tijahahu, maka amalnya tak layak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqa nadhru 'alaiha, bahkan Allah tidak melihat kepada amalan tersebut sebagaimana yang pertama. Walakin tudha'u haitsu tudha'u dawawinul a'mal, amalan ini akan dikumpulkan, disimpan, diletakkan pada catatan-catatan amal. hatta tu'radha alaihi yaumul qiyamah, nanti akan dihadapkan lagi di hari kiamat. Fatumayyaz, maka akan dipisahkanlah amalan tersebut. Fayuthibhu ala ma kana lahu minha, akan diberikan ganjaran sesuai dengan ya niat orang ketika salat dahulu di dunia. Wa yaruddu alaihi ma lam yurid wajhahu bihi minha, dan dia akan ditolak bila mana dalamnya ada ya niat-niat yang dikerjakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat baru akan dinilai. Ya, jika karena Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan beri ganjaran, tapi tak akan sama dengan bagian yang pertama. Yang pertama Allah berikan padanya kecintaan, keridhaan. Yang kedua ganjaran saja nanti dari kiamat. Itu pun setelah dipisahkan mana yang benar untuk Allah, mana yang dalam sholatnya tak karena Allah SWT, karena manusia, karena ingin dipuji dan semacamnya, akan dipisah-pisahkan di hari kiamat. Naam. Fahada qabuluhu lihadal amali ithabatuhu alihi bimakhlukin min makhlukatihi من الكسور والأكل والشرب والخور العين وإثابة الأول رضاه العمل لنفسه ورضاه على عامله وتقريبه منها وتقريبه منه وإعلاه وإعلاء درجته ومنزلته فهذا يؤتيه بغير حساب فهذا لون والأول لون فهذا قبول لهذا العمل أدب معنى diterimanya amalan salat bagian kedua ini. Ya, ithabatu alaihi bi makhluqin min makhluqatihi. Allah berikan balasan berupa makhluk-makhluk ciptaannya. Dapat balasan juga atas sholatnya. Setelah dipisahkan yang untuk Allah dikerjakan, tapi dengan kelalaian, dapat juga balasan. Tapi balasannya hanyalah balasan makhluk ciptaan Allah SWT. Bukan keridhaan Allah SWT. Bukan kecintaannya. Bagaimana? Saya beri ilustrasi memudahkan. Ada orang-orang yang bekerja di perusahaan. Ada yang dia bekerja hanya sekedar menjalankan kewajibannya. Masuk jam 7, pulang jam 5. Semua kewajiban sesuai SOP jalan. Semuanya dikerjakan. Tapi hanya sebatas kewajiban. Ada karyawan yang lain. Ya, tak hanya sebatas kewajiban, tapi seluruh hatinya, loyalnya diberikannya kepada perusahaan. Ya, dia bekerja dengan sebaik-baik yang mampu dilakukan. Tak berhitung dia dengan waktu. Kalau malam, malam pun dia datang. Tengah malam pun dia datang. Ya, orang hanya bekerja sekedar menjalankan kewajiban, dia lebih daripada kewajiban. Terus berpikir bagaimana memajukan perusahaan, meningkatkan hasil daripada perusahaan. Ya, maka orang yang pertama dapat gaji. Dia sudah mengerjakan kewajiban. Orang yang kedua tidak hanya gaji, bahkan lebih daripada itu, kecintaan daripada pemilik perusahaan, akan diangkat mungkin pangkatnya, akan ditinggikan derajatnya. Bisa paham ya? Begitulah dengan sholat. Maka sholat orang yang jenis kedua ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang tak sempurna padanya kekhusukan dan seterusnya, nanti akan diberikan balasan di hari kiamat. Tapi balasannya adalah merupakan makhluk ciptaan Allah SWT. Menjal kusur, diberikan istana-istana, wal akli wa syurbi, diberikan makan, minum, wal hul'in, dikasih bidadari surga. Wa ithabatul awal ridhahul amali nafsihi. Adapun ganjaran bagi orang pertama yang tadi bekerja dalam sholatnya, berusaha mendekatkan diri dengan sholat, khusyuk, sempurna kekhusyukannya. Ganjaran untuk orang ini adalah keridhaan Allah atas amalan dia perbuat. Ya, untuk Allah. Wa ridhahu ala amilihi, Allah akan meridhai pelakunya. Wa taqribuhu, ya, minhu, maka Allah akan mendekatkan dia, kedudukannya ditinggikan insya Allah SWT. Ya, wa ila darajatihi wa manzilatihi, Allah akan angkat derajatnya, kedudukannya. Fa hadza yu'tihi bi ghairi hisab, orang semacam ini Allah beri balasan tidak lagi dengan hitungan, tanpa dihitung lagi. Ya, fa hadza launun wal awwalu launun, maka yang kedua ini mendapat ganjaran yang berbeda dengan apa yang diberikan kepada yang pertama. Ya, maka ganjaran untuk orang kedua ini ada, ya, ganjaran tertentu untuk yang pertama, ganjaran yang lebih dahsyat daripada itu. Begitulah kira-kira perumpamaan orang yang salat. Ya. Yang khusyuk akan dapat keridhaan Allah, kecintaan Allah, ya. Dekatkan Allah, kedudukannya diberi ganjaran tidak terhingga. Yang kurang khusyuknya hanya mengerjakan kewajiban saja, memang dikasih juga Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi diberikan makhluk. Bagaimana karyawan yang tadi saya berikan pertama, dia bekerja sesuai SOP, hanya diberikan gaji. Ya, atas apa yang dilakukan? Yang kedua, gajinya, bonusnya, pangkatnya, kedudukannya. Naam. والناس في الصلاة على مراتب خمسة أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. Kemudian Imam Al-Qayyim membagi-bagi lagi tentang salat manusia menjadi tiga tingkat ada menjadi lima tingkatan. والناس في الصلاة على مراتب خمسة. Orang-orang yang dalam salat itu dibagi menjadi tiga tingkatan. Ahaduha, yang pertama, martabatul zalim li nafsihi. Inilah tingkatan orang salat tapi dia menzalimi dirinya. Bagaimana orang salat tapi menzalimi dirinya? Al-mufarrid, yang menyia-nyiakan salatnya. Wahuwa alladhin taqasa min wudu'iha. Inilah orang yang wudu'nya pun tak sempurna. Kesalah-salahan. Ya, salah-salahan siram kaki, salah-salahan sehingga ada tumit yang tak terkena, siram tangan lah salah-salahan. Ya, kurang padanya wudunya. Mawaqitiha, waktunya pun demikian, nanti udah mepet mau keluar baru sibuk dia mau salat. Wa hududiha, segala macam batasan-batasan salat pun demikian. Ya, ingin cepat tergesa-gesa selesai dalam salatnya. Warkaniha, demikian juga lah dengan rukun-rukunnya pun kurang. Ini tingkatan pertama, inilah yang terburuk. Ya, inilah salat orang yang tidak diterima Allah oleh Allah SWT. Naam. Athani, man yuhafidu ala mawakitiha wa khududiha wa arkaniha al-zahirati wa wudu'iha, lakinnahu qad daya'a mujahadata nafsihi fil waswasati. Fadahaba ma'al wasawisi wal afkari. Naik tingkatan berikutnya, subhanallah. Nanti setelah kita paparkan lima tingkatan ini, kita akan tahu tingkatan mana kita sholat. Ini adalah barometer yang dibuat Ibnu Qayyim rahimahullah untuk masing-masing kita mengukur di tingkat manakah sholat kita sekarang. Luar biasa. Tingkatan kedua, man yuhafidhu ala mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha. Dialah orang yang mengerjakan sholatnya sesuai dengan waktu-waktunya, batasan-batasannya, dikerjakan rukun-rukunnya, al-zahirah, yang zahir, rukun-rukun salat yang zahir. Ya, membaca fatihah, ada padanya ruku, i'tidal, sujud, terusnya. Wudunya pun sempurna. Lakin qad dayya'a mujahadata nafsihi fil waswasah. Namun sayang orang ini menyia-nyiakan dirinya, tak mengontrol dirinya, manakala ada bisikan-bisikan dalam salat. Fadhahaba ma'al wasawisi wal afkar. Inilah orang yang sholat sempurna semua, ya, batasan-batasan sholat yang zahirnya, tapi ketika muncul bisikan-bisikan waswasah daripada syaitan, ya, menggiringnya untuk keluar dengan ruhnya daripada sholat, dia ikuti. Ya, ini tingkatan kedua. Zahirnya okay, rukun-rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, wudunya terpenuhi, tapi batinnya belum. Manakala masuk ke dalamnya berbagai macam pikiran-pikiran, dia ikuti pikiran tersebut. Tak dia palingkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan kedua, lebih baik daripada yang pertama. Ya. Mungkin inilah yang dapat nilai makhluk, ya, berupa, ya, pemberian makhluk kepadanya dari kiamat. Diberikan dari surga. Nah, ini aku ambil istana, nah. Tapi tidak kecintaan Allah SWT. Ini tingkatan kedua. Yang ketiga, الثالث من حافظ على حدودها من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو مسؤول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق من لئلا يسرق منه صلاته فهو في صلاة وجهاد. Ini tingkatan ketiga. Dia berusaha menjaga segala batasan salat, menjaga rukun-rukunnya, ya, dan dia sedang berjuang dengan dirinya untuk menghapus segala macam bisikan-bisikan hati. Godaan-godaan berupa bisikan-bisikan hati, dia berusaha bermujahadah untuk menghapusnya, menjauhkannya. Maka dia dalam salatnya sibuk, masghulun bimujahadati adui. Sibuk dalam salatnya dalam keadaan sedang berjihad untuk melawan musuhnya syaitan yang ingin menggiring dia keluar daripada salat dengan hatinya. Agar jangan sampai ada yang tercuri daripada salatnya sedikit pun oleh syaitan. Maka orang yang dianggap dalam salat dan dalam jihad. Ya, ini tingkatan yang ketiga yang lebih baik. Artinya masih ada bisikan-bisikan syaitan, tapi dia berperang terus. Ya, dia kembali khusyuk, terganggu lagi, kembali lagi, terganggu kembali. Dia sedang bermujahadah. Subhanallah. Ya. Apakah kita pada tingkatan ketiga ini atau kedua atau kesatu atau keempat? Apa yang keempat? Naam. Ar-Rabi. Man idza qama ila salati akmala huquqaha wa arkanaha wa hududaha wastaghraqa qalbahu mura'ata hududiha wa huquqiha li alla yudayya minha shay'a bal hammuhu kulluhu masrufun ila iqamatiha kama yanbaghi wa ikmaliha wa itmamiha qad istaghraqa qalbuhu شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. Yang keempat, ya, man idza qama ila as-salati akmala huquqaha wa arkanaha wa hududaha. Dialah orang yang salat menyempurnakan hak salat, rukun-rukunnya, batasan-batasannya. واستغرق قلبه مراعات حدودها. Ya. Dan hatinya berusaha dengan sempurna untuk menjaga segala macam batasan-batasan salat dan hak-hak salat li alla yudhayya minha syai'an, agar jangan ada yang hilang. Ya, sepenuh jiwanya, sepenuh hatinya menjaga segala sesuatu agar jangan ada yang hilang sedikit jua pun dari bagian salatnya. Jika yang ketiga sedang berjuang, datang diusir. Kalau ini stabil, ya, ibarat benteng, kerjanya adalah melihat benteng mana yang kira-kira akan masuk setan, ditutupnya segera. Kalau yang ketiga, masuk juga pencuri itu, dia usir, keluar, tutup, masuk lagi, keluar, tutup. Bisa membedakannya, ya. Ini orang, dia jaga semua, enggak ada yang boleh kurang. Perkakas rumahnya enggak ada yang boleh kurang. Dia jaga semua pintu-pintu, jendela semua dia perhatikan. Pasang mana-mana, pasang ranjau-ranjau supaya ketahuan musuh ketangkap. Ya, balhamuhu kulluhu masrufun ila iqamatiha kama yanbaghi. Maka keinginannya adalah bagaimana mengerjakan salat yang paling ideal. Ya, dengan menyempurnakan salat tersebut. Itulah perasaan hatinya sepanjang salat, benar-benar dia sedang memperhambakan dirinya kepada Allah SWT. Ini yang keempat. Kerjaannya adalah menjaga agar jangan sampai ada yang kurang dari salatnya. Ya. Ibarat benteng, sempurna semua, dia tutup celah-celah, jangan ada ya, tempat-tempat yang celah daripadanya masuk musuh. Ini tingkatan keempat. Yang kelima. Al-Khamisu. من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض وهذا في صلاته مسبور بربه عز وجل قرير العين به. Inilah tingkatan tertinggi. Yang kelima, man idza qama ila salati qama ilaiha kadzalik, yang dialah ketika salat mengerjakan salat sebagaimana yang dilakukan oleh ya orang-orang yang sebelumnya. Yang keempat, yang ketiga, semua dia jaga waktunya, rukunnya, syaratnya, kekhusyukannya. Ya. Walakin ma'a hadza, bedanya dia dengan tingkatan sebelumnya, qad akhadha qalbahu wa wada'ahu baina yaday rabbih azza jalla. Dia seolah-olah dalam salatnya sedang meletakkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya. Nadhiran ila biqalbihi, seolah-olah dia dalam salatnya benar-benar sedang melihat Tuhannya dengan hatinya. Muraqiban lahu, ya, benar-benar merasa Allah Subhanahu wa ta'ala memantaunya. Mumtali'an min mahabbatihi wa 'azamatihi, hatinya penuh dengan rasa pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah. Ka'annahu yarahu wa yushahidu, seolah-olah hatinya, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyaksikannya. Qad mahallat tilkal wasawis wal khatarat, telah hilang segala macam bisikan-bisikan, segala macam pikiran-pikiran tersebut. Tak lagi terpikir sedikit jua pun. Ya. Andai kata yang keempat dia masih melihat celah-celah, mana kira-kira tempat yang masuk gangguan. Ini enggak lagi. Subhanallah. Wartafa'at hujubuha bainahu wa bain rabbih, telah terangkat hijab antara dia dan Allah Tuhannya. Tak ada lagi hijab, masuk kepada Tuhannya. Maksudnya tak ada lagi yang menghijabi dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fa hadza bainahu wa baina ghairi fi sholati a'zam ma baina as-sama'i wal ard. Tentu orang semacam ini dengan tingkatan-tingkatan sebelumnya, salatnya begitu jauh bagaikan jauhnya antara langit dan bumi. Wa hadza fi sholatihi mashghulun bi rabbihi azza jalla. Orang ini dalam salatnya benar-benar disibukkan dengan menatap Tuhannya, melihat Tuhannya, berkomunikasi dengan Tuhannya, berbicara dengan Tuhannya seolah-olah Tuhan melihatnya. Ya. Inilah dia orang yang salat merupakan qurrirul aini bih, qurratu aini bih, salat bagaikan yakni penyejuk mata hatinya. Sehingga dia merasakan nikmat dalam salat. Ya, maka orang inilah yang paling tinggi tingkatannya. Ya, lebih tinggi daripada yang keempat. Apalagi yang ketiga, apalagi yang kedua, apalagi yang kesatu. Nah, sekarang bagaimana? Ya, nasib lima tingkatan ini. Naam. Bal qismul awwalu mu'aqabun. Maka yang pertama dia mu'aqabun, dia salat tapi Allah akan hukum dia. Tak sempurna rukunnya, tak sempurna syaratnya. Ya, wudunya dan semacamnya, ini orang akan dihukum oleh Allah SWT dengan salatnya yang dia sia-siakan. Fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dalam salatnya. Ini yang pertama kena hukum. Naam. Wasani muhasabun, wasani muhasab, adapun yang kedua akan diperhitungkan salatnya. Yang kedua tadi semuanya terpenuhi zahirnya tapi tidak batinnya, hatinya tidak. Ini yang tadi katakan Ibnu Qayyim, diberi balasan makhluk. Yang pertama tak dapat balasan. Bagikan orang yang kerja, ya, tapi tak sesuai SOP. Yang dapat dia SP1. Kerjanya sembarang. Ya, itu tingkatan yang pertama. Yang kedua, ya, memang dia dapat gaji tapi sekedar gaji belaka. Yang kedua muhasab, akan diperhitungkan. Naam. Wasalisu mukaffarun anhu. Yang ketiga, ya, mukaffarun anhu, ini salat dapat menggugurkan dosa-dosanya. Yang dia berupaya dalam salatnya, apabila nanti lalai dia kembalikan, nanti lalai dia kembalikan lagi. Orang semacam ini dalam salat dan dalam jihad, ini salat dapat menggugurkan dosa-dosanya, keburukan-keburukannya. Naam. Warabiu musabun. Ini yang keempat, musabun. yang sudah sempurna sholatnya dengan segala macam rukunnya, syaratnya, zahirnya, batinnya, ya, dia dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'am. Wal khamisu muqarrabun. Adapun yang kelima yang meletakkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa melihat Allah, dia merasa Allah memantaunya. Inilah namanya muqarrab, orang yang dengan salatnya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang, ada yang namanya ashabul yamin, ada yang namanya al-muqarrabun, as-sabiqun as-sabiqun. Ya, Allah membagi-bagi dalam amalan manusia menjadi tiga bagian. Thumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, kemudian kami wariskan kitab kami kepada hamba-hamba yang kami pilih. Faminhum zalimun li nafsi, ada yang menzalimi dirinya. Inilah salat orang pertama nih. Waminhum muqtasid, ada salat orang, ada yang pertengahan. Inilah salat tingkatan kedua, tingkatan ketiga. Ya, tingkatan keempat, waminhum sabiqun bil khair, di antara mereka ada yang berlomba-lomba kepada kebaikan. Subhanallah. Naam. Lianna lahu nasiban mimman ju'ilat qurratu 'ainihi fi sholati. Faman qarat 'ainuhu bi sholatihi fid dunya qarat 'ainuhu bi qurbihi min rabbihi 'azza wa jalla fil akhirati. Wa qarat 'ainuhu 'aidan bihi fid dunya. Wa man qarat 'ainuhu billahi qarat bihi kullu 'ainin. Wa man lam taqarra 'ainuhu billahi ta'ala taqatta'at nafsuhu 'ala dunya hasarat. Ya. Nanti insyaallah paragraf ini kita ulangi lagi. Sudah jam 6.5, tak sadar. Insyaallah kita ulangi lagi di kesempatan akan datang. Kira-kira di manakah salat kita ini? Tingkatan keberapakah? Sudahkah sampai kepada tingkatan kelima? Atau keempat? Atau ketiga? Ya. Allahumma musta'an, la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.